diriku dengan kata manismu. Engkau membodohiku, engkau sakiti aku, tapi kau bilang tidak. Engkau duakan aku, terus kau diam saja. Sungguh ku tak mengerti kamu. Percaya kamu.